Pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci Quran turun ke bumi. Quran turun ke bumi. Marga satwa tak berbunyi, menahan nafasnya, angin pun berhenti. Pohon-pohon tunduk dalam gelap malam pada bulan suci Quran. Pohon-pohon